Thank you. tayo diri niya sete katurunan. Thank you. Terima kasih. Kawan malangin ada banana men ada uga bahasa bama semuanya ada kawinuan. Ije ije diri ampus ampus pasar kawinualanda. Saat kau mau man aku, tapi ampean udah terlambat. Kau bidan, bidanan. Ku harap kau bahagia di kehidupan yang baru. Menyenang milik kau, ngahe ku tolak cinta you. Ampean udah terlambat, kau bidan, kau bidan, binidan. Teringat aku teringat.